بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الصالح محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: مسألة yang berikutnya, tertibul Quran, urutan tertibnya Al-Quran, tertibnya Al-Quran. Ala tertibul Qurani tilawatuhu talian ba'duhu ba'dan hasbama huwa maktubun fil masahifi wa mahfudun fis sudur. Tertibnya Al-Quran itu maksudnya adalah, beliau menjelaskan, tilawatuhu talian ba'duhu ba'dan, membacanya secara urut. Membaca Al-Quran secara urut, satu, kemudian yang berikutnya, sesuai urutannya. Hasbama huwa maktubun fil mushaf, sesuai yang tercantum dalam mushaf-mushaf yang ada. Wa mahfudun fis sudur, dan sesuai yang dihafal di hati. Qala wa huwa thalathatu anwa', urutan Al-Quran itu, tertibnya Al-Quran terbagi menjadi tiga macam, atau jika dirinci lebih jelas lagi, maka asalnya terbagi menjadi empat macam. Beliau mengabaikan macam yang pertama, dikarenakan kata beliau dalam syarahnya, beliau mengatakan bahwa macam yang pertama ini sedikit seorang terjatuh kepadanya. Kalau tidak mengapa kita sebutkan macam yang pertama yang tidak beliau sebutkan, yaitu merubah urutan huruf dalam kata. Merubah urutan huruf dalam kata. Di asalnya Al-Quran itu harus urut. Baik hurufnya, katanya, ayatnya, dan seterusnya. Jadi yang beliau tidak sebutkan adalah masalah urutan huruf dalam suatu kata. Contohnya seperti Zaid, seperti kata Zaidun. Urutannya Zai, Za terlebih dahulu, kemudian Ya, kemudian Dal. Maka apakah boleh merubah susunan huruf dalam kata dengan membalik? Contohnya seperti dibalik menjadi daiz. Dal yang harusnya di akhir menjadi di awal, dibalik susunan huruf dari kata tersebut. Ini hukumnya haram, tidak boleh, dengan kesepakatan para ulama. Karena ini merupakan tahrif, merubah kata dan merusak kalimat, merusak makna, dan merupakan perubahan terhadap Al-Quran. Dan terkait masalah yang pertama, yaitu merubah huruf dari susunannya dalam kata, ini haram dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang berikutnya, yaitu yang beliau sebutkan di sini, yaitu kata beliau, an-na'ul awal. Jenis yang pertama, qala rahimahullah, tartibul kalimati bihaitu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha minal ayah. Urutan kata, urutan kata bihaitsu takunu kullu kalimah, di mana setiap kata itu fi mawdi'iha, harus pada tempatnya, minal ayah, dalam suatu ayat. Tertibnya kata dalam suatu ayat itu merupakan keharusan. Maksudnya apa tertib kata itu, yakni harus berada di tempatnya masing-masing dalam ayat itu. Maka tidak boleh kata yang harusnya di akhir diletakkan di awal ayat. Dan akan beliau sebutkan contohnya. Jadi urutan kata harus diletakkan pada tempatnya dalam suatu ayat, dalam setiap ayat yang ada dalam Al-Quran. Wa hadza tsabitun bin nassi wal ijma'. Perkara ini, urutan dengan gambaran yang seperti ini itu telah tetap berdasarkan nas, dalil, atau tauqif. Berdasarkan at-tauqif, berdasarkan dengan wahyu, yang turun kepada Rasul alaihi salatu wasallam dan dengan al-ijma', kesepakatan para ulama. Wala na'lamu khilafan fi wujubihi. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam kewajiban perkara ini. Yani kewajiban mengurutkan kata-kata dalam ayat. Wa tahrimi mukhalafati, dan kami pula tidak mengetahui ada yang menyelisihi dalam menyelisih perkara ini, yakni diharamkan. Semua sepakat bahwa perkara ini haram untuk diselisihi urutannya dalam suatu ayat. Fala yajuzu an yaqra, maka tidak boleh seseorang membaca lillahil hamdulillahi rabbil alamin badalan min alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak boleh seseorang membaca ayat alhamdulillahi rabbil alamin, susunan katanya dirombak, dirubah. Jadi Allah, kata lafzul jalalah lillah alhamdulillah, lafzul jalalah lillah dirubah di awal kata, yang seharusnya dia bukan di awal kata, bukan di awal ayat, tetapi dirubah, dimajukan sehingga menjadi ayat itu menjadi lillahilhamdulillahi lillahilhamdu rabbil alamin. Yang awalnya alhamdulillahi rabbil alamin dirubah menjadi lillahilhamdu rabbil alamin, ini haram, tidak boleh. Dengan kesepakatan para ulama, sehingga jenis yang pertama atau macam yang pertama dari urutnya Al-Quran, yaitu urutan ayat sesuai hurufnya, sesuai kata-kata yang terletak padanya, dan tidak boleh dirubah susunan kata-kata yang terdapat dalam ayat tersebut. Dan tentunya perbuatan yang seperti ini bisa mengurangi tujuan yang Allah inginkan. Dan bahasa Arab itu disusun dengan nabum-nabum, dengan susunan-susunan kata yang bisa mempengaruhi makna dari ucapan tersebut. Sehingga dengan merubahnya, merombaknya seseorang kata-kata yang terdapat dalam ayat, maka ini seperti dia merubah kalamullah azza wa jal, dan juga akan menghilangkan mu'jizat Al-Quran. Demikian juga akan merusak beberapa makna ayat-ayat Al-Quran dengan perubahan yang seperti ini. Maka haram hukumnya, dan para ulama sepakat atas perkara ini. Jenis yang berikutnya, an-naw'u tsani. Tertib macam yang berikutnya, yaitu yang kedua, tartibul ayati bihaitsu takunu kullu ayatin fi mawdhi'iha min as-surah. Tertibnya ayat. Jadi yang pertama tertibnya kata dalam ayat, sekarang tertibnya ayat dalam surat. Tertibnya ayat, urutannya ayat, bihaitsu takunu kullu ayah, yaitu maksudnya adalah di mana takunu kullu ayah, setiap ayat itu harus berada fi maudhi'iha, harus berada pada tempatnya, minas surah, dalam suatu surat. Ini yang dimaksud dengan tertibnya ayat. Apa yang dimaksud tertib ayat? Tertib ayat yaitu setiap ayat harus berada pada tempatnya dalam surat itu. Wa hadza thabitun bin nass wal ijma'. Demikian pula perkara ini, tertibnya ayat dengan gambaran yang seperti ini, itu sabit, telah tetap berdasarkan nas, dalil, wahyu, berdasarkan tauqif, yakni terhenti, bersandar kepada wahyu. Wal ijma', dan juga dengan kesepakatan para ulama. Wa huwa wajibun. Dan perkara ini menertibkan ayat, ayat 1 sampai ayat terakhir dari satu surat, itu hukumnya wajib, harus dilakukan. Alal qawlir rajih, menurut pendapat yang rajih. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwa ini perkara yang makruh, tidak sampai pada tingkatan haram. Sehingga menurut pendapat ini mereka mengatakan boleh berarti seorang membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid walam yulad, dibalik menjadi lam yalid walam yulad, Allahu samad, qul huwallahu ahad. Tapi makruh menurut mereka. Tapi ini pendapat sebagian, dan yang pendapat yang benar bahwa haram hukumnya seorang membalik atau tidak menertibkan bacaan ayat dalam suatu surat. Sehingga harus dalam suatu surat ayat itu dibaca secara tertib, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak boleh dirubah. Ayat yang di akhir dibaca terlebih dahulu, kemudian yang di awal dibaca paling terakhir. Tidak boleh melakukannya seperti ini. Hukumnya haram, karena mengurutkan ayat sesuai tempatnya itu hukumnya wajib, sehingga menyelisihnya perkara yang haram. Fatahrumu mukhalafatuhu, dan haram hukumnya menyelisih susunan ayat dengan gambaran tadi. Wala yajuzu an yaqra, sehingga tidak boleh seseorang membaca Maliki yaumiddin ar-Rahmanir-Rahim, badalan dia rubah dari ayat aslinya, urutannya dari ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Jadi alhamdulillah rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Dia rubah ar-Rahmanir-Rahim diletakkan sebelum Maliki yaumiddin. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Apa dalil yang menunjukkan tentang urutnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah perkara yang harus bersandar dengan wahyu, perkara yang nas sudah ditentukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Itu hadis sahih Al-Bukhari yang terdapat dalam sahih Al-Bukhari, anna Abdullah bin Zubair qala li Utsman bin Affan, bahwa Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau salah seorang penghafal Al-Quran dan salah seorang yang memiliki ilmu banyak tentang Al-Quran, radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Utsman bin Affan di masa khilafah Utsman bin Affan, di saat beliau menulis, mengumpulkan Al-Quran dan menulis dalam satu mushaf, maka Abdullah bin Zubair memberikan komentar kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikaulihi ta'ala, terkait firman Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ, dan orang yang akan meninggal dunia, kemudian dia akan meninggalkan keluarganya, maka wasiyatan لِأَزْوَاجِهِمْ, hendaknya dia memberi wasiat kepada keluarganya untuk menetap di rumah, mata'an إِلَى الْحَوْلِ, yakni untuk melakukan masa iddah di rumahnya, غَيْرَ إِخْرَاجٍ, selama حَوْل إِلَى الْحَوْلِ, selama satu tahun, dan tidak keluar dari rumahnya. Ayat ini turun pertama kali kepada Rasul alaihi salatu wasallam, yang menjelaskan tentang masa iddah. Masa iddah seorang wanita yang dipisah, yang berpisah dengan suaminya karena meninggal, maka masa iddahnya wanita ini setahun, satu tahun. Masa iddahnya adalah satu tahun. Tidak boleh dinikahi dengan orang lain, dan tidak boleh keluar, ya, berlaku hukum-hukum iddah atas wanita ini selama satu tahun. Nah, ayat ini, qala wa qad nasakhatha al-ayatul ukhra, ayat ini telah dihapus hukumnya dengan ayat yang lain. Yakni qauluhu ta'ala, yaitu dengan firman Allah azza wajalla, dihapus dengan firman Allah dalam surat itu juga, yaitu ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashratan, orang yang ditinggalkan oleh keluarganya dikarenakan, yakni, dan istri-istri yang ditinggal oleh suaminya, tinggal mati oleh suaminya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, maka hendaknya para istri itu untuk ya tarabbas lagi anfusihin, melakukan iddah pada diri mereka selama 4 ashhurin wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Jadi masa iddah dalam ayat yang kedua ini menghapus masa iddah dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa masa iddah bagi wanita itu setahun. Kemudian dihapus hukumnya dengan ayat yang berikutnya bahwa masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Wa hadhihi qablaha fit tilawah. Tetapi masalahnya adalah sisi komentar Abdullah bin Zubair di sini. Beliau bertanya kepada Utsman, ayat yang kedua ini letaknya sebelum ayat pertama. Ayat yang kedua letaknya sebelum ayat pertama. Falima taktubuha, kenapa engkau menulis dengan cara yang seperti ini? Maksudnya nasikh dan mansukh, asalnya sesuatu yang dihapus itu terletak di awal. Sesuatu yang menghapus hukumnya itu terletak di akhir. Terletak di akhir. Jadi datang ayat ini terlebih dahulu, sehingga dia letaknya harusnya di awal. Kemudian ayat yang menghapus itu harusnya letaknya di akhir. Menunjukkan hukumnya itu sudah dihapus. Hukumnya sudah dihapus. Jadi Allah awalnya mengatakan satu tahun, masa iddahnya, kemudian turun ayat di berikutnya yang mengatakan 4 bulan 10 hari, sehingga yang penghapus sebagai sesuatu yang menghapus itu harusnya letaknya di akhir, tetapi dalam ayat ini tidak. Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, ayat yang menghapus hukum itu disebutkan oleh Allah di ayat yang pertama, sebelum ayat yang pertama, maksudnya ayat yang kedua itu sebagai ayat yang penghapus, dia Allah sebutkan lebih dahulu sebelum ayat yang dihapus. Jadi ayat penghapus, ayat yang nasikh, ayat yang menghapus itu Allah sebutkan sebelum ayat yang dihapus hukumnya. Maka ini secara asal bagaimana sesuatu yang menghapus disebutkan di awal, sudah ditetapkan dulu hukumnya, jadi nanti seakan-akan sesuatu yang menghapus itu adalah yang terakhir, akan terbalik nanti. Jadi dia jika diletakkan di awal sesuatu yang menghapus, maka seakan-akan dia menjadi sesuatu yang dihapus. Paham ya? Seakan-akan dia menjadi sesuatu yang dihapus. Jadi seakan-akan Allah mengatakan 4 bulan terlebih dahulu, baru setelah itu 1 tahun. Sehingga bisa terbalik nanti maknanya. Kenapa Anda menulis dengan cara seperti ini? Kenapa tidak diurutkan sesuai turunnya? Maka Utsman bin Affan menjawab, "Qala Utsman radhiyallahu anhu, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, la ughayyira shay'an minhu min makani." Sungguhnya aku tidak pernah merubah ayat-ayat Al-Qur'an itu dari posisinya. Aku tidak pernah merubah ayat Al-Qur'an dari posisinya. Sudah langsung Rasulullah menentukan ayatnya itu di sini. Sehingga walaupun itu ayatnya diturunkan di akhir tapi jadi tadi di awal, jadi sudah diatur oleh Rasulullah SAW, sehingga saya tidak berhak untuk merubah walaupun asalnya demikian tadi, karena itu sudah diatur oleh Rasulullah SAW, maka saya tidak bisa merubahnya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ayat Al-Quran itu sudah sesuai urutannya di zaman Rasulullah SAW. Sehingga perkara ini adalah perkara yang tauqifi, yang berhenti pada dalil, berhenti pada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Maka setiap ayat turun kepada beliau, jadi ayat sebagaimana kita ketahui bahwa ayat Al-Quran itu turun tidak sekaligus. Yani ayat Al-Quran turun kepada Nabi SAW dengan cara terpisah, dan tidak satu surat langsung turun sekaligus kepada Nabi SAW, tidak. Tapi nazalat al-ayah ba'da al-ayah, turun ayat misalnya dalam surat Al-Muddathir. Dalam surat Al-Muddathir turun ayat-ayat pertama surat Al-Muddathir. Kemudian ayat tidak sempurna, surat Al-Muddathir belum semua diturunkan ayatnya. Kemudian turun ayat lagi, surat Al-Muzzammil, surat yang lain tapi sudah diturunkan ayatnya, surat yang berbeda. Kemudian turun lagi surat Al-Ankabut misalnya. Kemudian turun lagi surat At-Takwir. Padahal belum sempurna ayat-ayatnya. Jadi turun ayat, ini surat ini, tapi belum sempurna satu surat itu ayat-ayatnya. Kemudian turun lagi ayat-ayat berikutnya, turun ke Rasulullah SAW. Setiap kali turun ayat itu, maka Rasul mengatakan, letakkanlah ayat ini di surat ini setelah ayat ini. Letakkanlah ayat ini di surat ini setelah ayat, setelah pembahasan masalah ini. Jadi ini perintah Rasulullah SAW untuk meletakkan ayat-ayat setiap yang turun. Rasul memanggil penulis wahyu untuk meletakkan ayat ini di posisi surat ini setelah pembahasan setelah ayat ini, dan seterusnya sampai sempurna ayat-ayat Al-Quran dan sampai sempurna surat tersebut. Nah, ini harus berdasarkan tauhid, harus berdasarkan wahyu dan berdasarkan dalil. Oleh karena itu para sahabat, mereka tidak merombak sedikit pun susunan tata ayat-ayat Al-Quran dalam satu surat tertentu, dalam setiap suratnya. Dan juga diantara dalil yang menunjukkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu turun atau sudah ditertibkan oleh Rasulullah SAW dan harus bersandar kepada wahyu, dan tidak ada hubungannya dan tidak kembali kepada ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum, itu banyak hadis, diantaranya hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bil ayataini al-akhirataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dalam suatu malam, kata Allah akan menjaganya. Cukup dua ayat itu menjaga dia dalam malam itu. Menunjukkan sudah ada ketertiban itu di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan dalam saya membaca dua ayat terakhir, berarti sudah disusun ayat-ayat itu di zaman beliau. Itu juga di antara ayat dalil yang menunjukkan hal ini juga, yaitu hadis Abi Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a bil ayatil ashril awal min suratil Kahf rusima minad dajjal." Barang siapa yang membaca 10 ayat pertama dari surat Kahfi, Al-Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnah Ad-Dajjal. Di riwayat Imam Muslim, dan juga hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW minta kepada Ibnu Mas'ud untuk dibacakan kepada ayat Al-Qur'an. "Iqra' Al-Qur'an." "Iqra' 'alayya Al-Qur'an." Ibnu Mas'ud berkata, "Apakah aku membaca Al-Qur'an sedangkan Al-Qur'an itu turun kepadamu?" Maka Rasul mengatakan, "Uhibbu an asma'aha min ghairi," aku ingin mendengarkan Al-Qur'an itu dibaca oleh selain. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa dari ayat pertama secara urut sampai ketika pada ayat "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid," maka Rasul mengatakan hasbut, sampai di sini. Menunjukkan sudah ada ketertiban ayat-ayat tersebut di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga tidak boleh hukumnya untuk menyelisihi susunan ayat-ayat yang terdapat dalam surat-surat dari Al-Qur'an. Qala wa rawi Imam Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa At-Tirmidzi min hadits Utsman radhiyallahu anhu. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi dari hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tayanzilu alaihi suwaru dawatil adad. Diturunkan kepada beliau beberapa surat, surat-surat ini kemudian diturunkan surat-surat kepada beliau dari Al-Qur'an. Fakana idza nazala alaihi syai', kemudian apabila diturunkan kepada beliau suatu ayat, da'a ba'dha man kana yaktub, maka beliau memanggil sebagian penulis wahyu. Fayaqulu, dan beliau mengatakan kepadanya, "Ba'u hadhihi al-ayat fi surati allati yuzkaru fiha kadza wa kadza." Letakkanlah ayat ini pada surat yang menyebutkan tentang ini dan ini. Yani letakkanlah ayat-ayat ini di surat ini setelah pembahasan ini. Letakkanlah ayat ini di surat ini setelah ayat ini. Nah, ini asar dari Abdullah bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi itu jenis susunan ayat Al-Quran, susunan tertib Al-Quran dari sisi yang kedua, yaitu susunan ayatnya itu harus sesuai dengan apa yang sudah disusun dalam mushaf. Dan itu hukumnya tabit, tetap berdasarkan wahyu dan kesepakatan para ulama, dan haram hukumnya mengisi susunan ayat-ayat tersebut. An-nawa' tsalits, susunan atau jenis ketertiban yang ketiga, tertibu suara, urutan surat dalam Al-Quran. Bihaitsu takunu kullu suratin fi mawdhi'iha min al-mushaf, di mana setiap surat itu tertib, harus tertib pada tempatnya dalam mushaf. Wa hadha thabitun bil ijtihad fala yakunu wajiban, dan ini urutan surat-surat dalam Al-Qur'an itu hukumnya tetap berdasarkan al-ijtihad, berdasarkan ijtihad para sahabat radhiyallahu anhum, dan bukan berdasarkan nas, bukan berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan ijtihad para sahabat. Ya, hukumnya tidak wajib. Maksudnya apa hukumnya tidak wajib? Yani tidak wajib seorang baca surat-surat dari Al-Qur'an itu secara urut. Harus dari Al-Baqarah. Jika dia membaca surat tertentu, maka tidak boleh berpindah ke surat yang lain, kecuali harus membaca surat berikutnya. Ini maknanya wajib. Fahadha la yakunu wajiban, sehingga membaca surat itu dalam Al-Quran tidak wajib. Karena itu, urutan-urutan yang terdapat dalam mushaf, dalam susunan surat-surat Al-Quran itu adalah perkara ijtihad dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dan permasalahan ini terdapat khilaf di antara para ulama, apakah surat-surat dalam mushaf itu merupakan perkara tauqif atau perkara ijtihad. Terdapat khilaf antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu perkara yang tauqifi, perkara yang tauqif berdasarkan wahyu. Mereka berdalil dengan peristiwa Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengambil Al-Qur'an kepada Jibril menyetorkan hafalan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam sebelum wafatnya dengan susunan surat-surat yang terdapat dalam Al-Quran itu, dalam mushaf. Ini pendapat yang pertama, bahwa itu merupakan perkara yang tauqifi, perkara yang bersandar dengan wahyu, tetap dengan wahyu, bukan dengan ijtihad para sahabat. Sehingga pendapat ini mengatakan tidak boleh menyelisih urutan-urutan yang terdapat dalam mushaf. Maka wajib Anda membaca Al-Quran itu secara urut, surat-suratnya secara urut, baik dalam sholat maupun di luar sholat harus secara urut. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa urutan Al-Quran itu tidak wajib, dan itu merupakan ijtihad para sahabat dan bukan perkara yang tauqifi, bukan perkara yang berdasarkan dengan dalil nas wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan di antara dalilnya yang beliau sebutkan di sini, wa fi sahih Muslim, dalilnya adalah yang terdapat dalam sahih Muslim an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzat lailah, wa bil yusalat bersama nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam, fa qara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Baqarah thumma an-Nisaa thumma Ala Imran. Naam, dalam sahih Muslim disebutkan bahwa beliau salat bersama nabi suatu malam, maka nabi membaca surat Al-Baqarah, kemudian menyelesaikannya dalam satu rakaat itu. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Kemudian beliau melanjutkan lagi dengan membaca surat Ali Imran. Sedangkan yang tertera, yang tercantum dalam mushaf kita, yaitu Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Tapi beliau AS membaca Al-Baqarah, kemudian setelah itu tidak urut. An-Nisa dulu, kemudian Ali Imran. Dan juga, warwa Al-Bukhari, dan juga diriwayatkan Al-Bukhari ta'liqan anil Ahnaf, dita'liq, beliau menta'liq dari Ahnaf, annahu qara'a fil ula bil kahf, bahwa Al-Ahnaf membaca dalam rakaat pertama dengan surat Al-Kahfi, wa fi tsaniyah bi Yusuf aw Yunus, kemudian beliau Al-Ahnaf ini membaca surat Yusuf atau Yunus pada rakaat kedua, padahal Al-Kahfi sama Yusuf Yunus itu tidak urutan. Kemudian Al-Ahnaf mengatakan wa dzakara, Al-Ahnaf berkata wa dzakara annahu shalla ma'a Umar bin Khattab as-subh bihima, bahwa dahulu beliau pernah salat bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salat subuh, dan Umar bin Khattab membaca dua surat tersebut, yaitu Al-Kahfi dan surat Yusuf atau Yunus. Nah, ini pendapat dari jumhur ulama bahwa posisi urutan surat-surat dalam mushaf itu merupakan perkara ijtihad para sahabat, sehingga tidak wajib seseorang membacanya secara urut, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dan bukanlah perkara yang tauqifi. Dan juga di antara dalilnya yaitu bahwa mushaf-mushaf para sahabat radhiyallahu anhum berbeda-beda dalam susunan suratnya. Di zaman dahulu mushaf-mushaf para sahabat tidak sama susunan surat-surat mereka. Sehingga seandainya itulah perkara yang tauqifi, susunan suratnya itu sudah diatur oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan terjadi perselisihan yang seperti sebagaimana ayat dalam surat, mereka tidak berselisih. Ayat-ayatnya tidak ada yang berselisih. Tetapi terkait surat-surat, peletakan surat, ada perselisihan di antara para sahabat, sehingga menunjukkan bahwa itu bukan perkara yang tauqifi. Sebagian ahli ilmu berpendapat, sebagian muhakkikin berpendapat bahwa dibedakan antara penulisan dengan membaca. Terkait hukum wajib atau tidaknya itu dibedakan antara penulisan dengan membacanya. Terkait pembacaan, maka tidak wajib hukumnya seseorang membaca surat secara urut. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau membaca tidak urut. Tapi terkait penulisan mushaf, jika seorang menulis mushaf, maka ini hukumnya wajib. Dalam penulisan, hukumnya wajib seseorang menulis mushaf itu dengan susunan surat-surat yang sudah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum, di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi kewajiban urutan tertibnya surat itu dari sisi penulisannya saja. Adapun dari sisi pembacaan, maka tidak wajib. Ini pendapat sebagian muhakkik ahlul ilm, sebagian ahlul ilm berpendapat seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau zahir dari ucapan beliau berpendapat seperti ini. Dahulu mungkin juga anda pernah menyebutkan permasalahan ini terkait tertibnya surat di awal-awal bahasan usul tafsir, bahwa anda condong kepada pendapat yang pertama yaitu tauqifi atau pendapat at-tauqifi, namun setelah nampak penjelasan di sini dan setelah dikaji lagi permasalahannya, Allah alam, pendapat yang lebih tahir, pendapat yang lebih kuat yaitu pendapat jumhur ulama bahwa urutan surat Al-Quran itu adalah ijtihad. Ijtihad dari para sahabat radhiyallahu anhum. Disebabkan tadi, mushaf-mushaf para sahabat itu berbeda. Sehingga di sini menunjukkan, ketertiban surat itu bukan perkara yang tauqifi. Bukan perkara yang tauqifi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu anhu rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhihi. Boleh seseorang itu membaca surat ini sebelum ini. Yani surat, membaca surat dengan tidak berurutan. Boleh seseorang membaca surat-surat dalam Al-Quran secara tidak berurutan. Wa kadza fil kitabah, demikian pula dalam penulisan. Boleh seseorang menulis surat-surat itu secara terpisah, tidak urutan. Wa li hadza tanawwa'at masahif as-sahabah. Oleh karena itu, mushaf-mushaf para sahabat radhiyallahu anhum berbeda urutan suratnya, berbeda urutan suratnya. Fi kita baca dalam penulisan urutan suratnya. Lakin akan tetapi, lama tafak wa'alal mushaf fi zaman Uthman radhiyallahu an, akan tetapi ketika telah terjadi kesepakatan penulisan mushaf, urutan-urutan surat yang terdapat dalam mushaf fi zaman Uthman bin Affan radhiyallahu an, sara hadha mimma sannahu al-khulafa'ur rasyidun, maka ini menjadi di antara perkara yang disunnahkan oleh para khulafa ar-rasyidun. Salah satu dari para khulafa ar-rasyidun yaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan, beliau melakukan sunnah ini. Wa qad dalla al-hadithu ala anna lahum sunnah yajib ittiba'uha, dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam telah menunjukkan bahwa harus mengikuti dan mengambil sunnah khulafa ar-rasyidun. Maka pendapat Syekh Utsaimin di sini, beliau mengatakan bahwa penulisan mushaf secara tertib itu perkara yang wajib, disebabkan telah terjadi kesepakatan di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan para sahabat, sehingga ini perkara yang disunnahkan oleh Uthman bin Affan, perkara yang dianjur oleh Uthman bin Affan, sehingga di antara hadis atau anjuran Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti sunnah-sunnah para khulafa ar-rasyidun, di antaranya adalah Uthman bin Affan. Yang dimaksud dengan hadis di sini adalah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, wajib pada sekalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Sehingga perbuatan-perbuatan khulafa ar-rasyidun itu adalah perkara yang sunnah juga, yang jika mereka lakukan, sabit bahwa mereka pernah melakukannya, maka tidak bisa kita katakan itu perkara yang menyimpang atau perkara yang menyelisih ajaran Rasul. Tidak, bahkan Rasul mengatakan, ambillah sunnah-sunnah mereka. Sebagaimana juga halnya azan, azan pertama pada hari Jumat, itu tidak ada di zaman Rasul alaihi salatu wasallam, tapi di zaman Uthman beliau menganjurkan dengan dua kali azan, sehingga sebagian ulama mengatakan itu disunnahkan karena perbuatan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah terkait susunan Al-Qur'an, yang pertama tadi susunan hurufnya, kemudian yang kedua susunan kata dalam ayat, yang ketiga susunan ayat-ayat dalam surat, dan ketiga perkara ini hukumnya wajib berdasarkan, wajib harus urut berdasarkan nafs, berdasarkan dalil wahyu dari Rasul dari Allah Azza wa Jal, dan ketentuan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada ijtihad para sahabat di tiga bagian pertama, dan di bagian yang terakhir yaitu terkait susunan surat-surat dalam mushaf, maka ini adalah perkara yang ijtihad para sahabat. Mereka berijtihad melakukannya, kemudian mereka bersepakat di zaman Uthman supaya tidak terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga dijadikanlah mushaf itu menjadi satu mushaf, Al-Quran menjadi satu mushaf, sehingga sampai sekaranglah mushaf disusun dengan susunan yang seperti yang ada ini. Tapi itulah pembahasan yang kita bahas di pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.